Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang ucapan dari al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa namanya? Muhammad Ibn bin Idris Al-Qurashi Al-Muttalibi. Nah, di sini kita telah mengambil kesimpulan bahwasanya seseorang jikalau dia ingin membebaskan seorang budak, maka dia harus membebaskan seorang budak yang apa? Yang mukminah. Dan ditegaskan pula oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya tidak sah jikalau seseorang membayar kafarat, membayar kafarahnya, membayar tebusannya, terutama permasalahan zihar dan yang selainnya, tidak sah kalau dia membebaskan seorang budak yang bukan apa? Yang bukan mukminah. Dan di sini diambil faedah, Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan untuk mengetahui bahwasanya seorang tadi beriman, bahwasanya seseorang dia dikatakan dia beriman kepada Allah, dikatakan sebagai mukmin atau mukminah, maka dia harus mengatakan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala berada di mana? Berada di atas arusnya. Dikarenakan hadis Muawiyah bin al-Hakam bahwasanya ketika beliau ingin membebaskan budak untuk membayar kafarahnya, di sini kita ambil faedah bahwasanya coba lihat, memukul muka, lihat keutamaan para sahabat ketika seorang memukul muka, dia membayar tebusannya dengan membebaskan orang tadi, lihat di sini terdapat dalil bahwasanya tidak boleh memukul bagian apa? Bagian muka, bagian wajah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan mendiamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia datang ke Nabi, sungguhnya aku punya seorang budak yang aku pekerjakan dia. Kemudian dia mengembalakan kambingku. Pada suatu hari aku melihat dia, bahwasanya dia lalai. Ternyata kambingnya tadi dimakan apa? Dimakan serigala. Marahlah Muawiyah tadi. Falatamaha, fi wajhiha. Maka dia pun memukul, atau menempeleng bagian mukanya, menampar wajahnya, dan mengadukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Muawiyah mengaku salah dan ingin membebaskan budak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengiyakannya. Dengan syarat datang dulu kepadaku, katanya. Iktini iyaha. Bawa dia ke tempatku. Setelah dibawa ke tempatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Man ana?" Ya. Dalam riwayat yang lain, "Ainallah?" Ya. Dalam riwayat lain disebutkan "Ainallah?" Di mana Allah? Dia berkata, "Allah fis sama." "Wa man ana?" Dan siapa saya? Kemudian dia mengisyaratkan ya, kepadanya dan kepada langit bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit. Ya. Nah, di sini diambil faedah kata para ulama ya, bahwasanya barang siapa ya, yang dia tidak menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ya, bahwasanya dia kafir. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'tikha, bebaskan dia, fa innaha apa? Mukminah ya, karena dia sungguhnya adalah seorang yang beriman, wanita yang beriman ya. Nah, di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya barang siapa yang tidak menetapkan tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas, maka dia itu adalah termasuk orang apa? Yang kafir. Ya, berhati-hati di sini kita. Ya, terjatuh padanya. Dan di sini juga diambil faedah bahwasanya bahwasanya membebaskan budak ya, tidak sah kecuali dengan membebaskan apa? Seorang budak yang beriman. Tidak sah membebaskan ya, seorang budak yang tidak beriman ya. Nah, di sini ya, bahwasanya kata para ulama ya, menjadikan kaidah bagi kita di sini bahwasanya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya atau berada di atas langit yang dia tuju, ini adalah ciri-ciri apa? Orang yang beriman. Dan barang siapa yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya, maka ini bisa terjatuh ke dalam perbuatan apa? Kekufuran. Ya, kenapa kira-kira? Karena sudah jelas ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan ya, "Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa berapa hari? 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya ya. Allah Subhanahu wa taala naik ke atas arasy-Nya atau berada di atas arasy-Nya. Nah, di sini kita ambil faedah ya. Kalau seseorang ya tidak mempercayai Al-Qur'an ya, berarti dia tidak mempercayai apa? Mempercayai pemilik Al-Qur'an siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak mempercayai Allah Azza wa Jalla berarti apa? Kafir, ya. Di sinilah para ulama ya berpendapat seperti Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya bahwasanya ciri-ciri seorang yang beriman, seorang mukmin, dia menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Ya. Kita lanjutkan ucapan Imam Syafi'i. Ya, di sini masih diceritakan ucapan Al-Imam Syafi'i. Waqad akhbarana Al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah taala ya, di sini sebutkan qalam as-sabuni ya, dan sungguh telah mengkhabarkan kepada kami Al-Hakim ya, Abu Abdullah rahimahullah taala ya, ini Al-Imam Hakim ya, yang punya kitab apa namanya, kitab Mustadrak Al-Hakim ya, ini kitab hadis ya. Beliau terkenal juga dengan ulama hadis. Abu Abdullah rahimahullah taala qala, beliau berkata, anbana al-Imam Abdul Walid al-Hassanu ibnu Muhammad al-Faqih ya, telah menceritakan kepada kami al-Imam Abul Walid, ya, namanya Abul Walid, kunyahnya namanya Hasan bin Muhammad Al-Faqih. Qala, beliau berkata, haddatsana Ibrahim ibnu Mahmud, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mahmud. Qala, beliau berkata, sami'tu Rabi' ibn Sulaiman yaqul, aku mendengar, ya, Ibrahim bin Mahmud, ya, beliau mendengar dari gurunya Rabi' bin Sulaiman yaqul, sami'tu Syafi'i rahimahullah yaqul, ya, aku mendengar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau sedang berkata, ya, lihat ini, ya, Islam ini dimuliakan dengan mata rantai sanad tadi. Ya. Kalau kita ingin mengucapkan berkata Imam Syafi'i, ya, semua orang mungkin bisa berkata Syafi'i, berkata Syafi'i, berkata Syafi'i. Syafi'i yang mana? Tapi lihat ini. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya ini dari Imam Syafi'i, ada jalur periwayatannya. Ada laki-lakinya, ada perawinya, sampai kepada Al-Imam As-Sabuni. Ya. Berkata Imam Syafi'i, itu pendapat Imam Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kitabnya mana? Tanya, kan? Kemudian sanadnya mana? Ya. Tidak mudah menukil dari perkataan ulama, Imam Malikah, Imam Syafi'i, dan seterusnya. Ya. Oleh karenanya, Islam ini dijaga dengan sanad, ya. Islam ini dijaga dengan sanad, ya, mata rantai. Sami'tu Syafi'i rahimahullah yaqul, "Idza ra'aytumuni aqulu qawlan wa qad shaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahaba." Imam Syafi'i berkata, ya, jika kalian, ya, melihatku, aku berpendapat suatu pendapat, ya, sedangkan, ya, sudah datang hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelisih pendapatku tadi, fa'lamu anna aqli qad dhahaba, maka ketahuilah bahwasanya akalku itu, ya, sedang hilang berarti. Ya, maksudnya di sini disebutkan oleh Syekhuna Yasin hafizahullah, ana majnun walastu bil aqil. Ya, bahwasanya aku sedang dalam keadaan gila, ya. Dan aku saat itu tidaklah menjadi orang yang berakal. Nih, ya. Makanya di sini kita ambil faedah, ya, Imam Syafi'i sudah menekankan, ya, kalau ucapan beliau ini menyelisih ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya di sini jangan diambil ucapanku, ya, jangan diambil ucapanku. Kenapa? Karena aku saat itu, kata Imam Syafi'i, aku sedang gila, ya, maksudnya di sini, ya, lastu bi'aqil, ya, aku bukan orang yang berakal. Kenapa? Karena menyelisihi hadis Nabi yang sahih. Nah, di sini kita ambil faedah, ya, bahwasanya tidaklah Imam Syafi'i, ya, berfatwa, ya, ataupun berpendapat, ya, melainkan beliau, ya, berijtihad. Ya, berijtihad, ya. Beliau, ya, dalam hal ini mengambil keputusan sesuai dengan kadar keilmuan beliau. Ya. Dikarenakan kalau di zaman dahulu, ya, kitab-kitab sahih di zaman Imam Syafi'i ini belum terbentuk. Imam Bukhari, Imam Muslim ini beliau berada di bawah zaman Imam Syafi'i. Ya. Yang ada dahulu, kata berlama, kitab sahih, ya, yang paling sahih adalah kitab gurunya siapa? Guru Imam Syafi'i. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Hah? Imam Malik, kitabnya apa? Kitabnya Muwatta. Ya. Bahkan di zaman Imam Malik itu, ya, banyak katanya Muwatta-Muwatta. Bahkan lebih banyak hadisnya dibandingkan hadis dari Muwatta Imam Malik. Tapi lihatlah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang, ya, mengekalkan, ya, Muwatta-nya Imam Malik saja. Kitab Sahih Al-Muwatta Imam Malik saja, dan itulah kitab yang paling sahih di zaman Imam Malik atau zaman Imam Syafi'i. Kemudian barulah setelah Imam Syafi'i, ya, terlahir Imam Bukhari, ya, yang namanya Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim dan seterusnya. Ya, nah di sini menjadikan bahwasanya, ya, di zaman dahulu, ya, susah untuk mengumpulkan hadis. Ya. Bahkan satu imam hadis itu mereka berjalan ratusan bahkan ribuan kilo, ya, ribuan kilo, ya, bukan meter, ratusan bahkan ribuan kilo kilometer untuk mendapatkan hadis. Dan ternyata coba lihat, kebanyakan pernah kita diceritakan, ya, hadisnya panjang, maksudnya hadisnya panjang ceritanya, beliau mengambil jalannya ini. Ya, beliau pergi ke sana, ke sana, balik lagi ke sini, dekat di situ. Ternyata perawinya, sanadnya ada di daerahnya sendiri. Coba. Dan ternyata hadisnya itu dhaif lagi. Lihat. Kalau kita, hah? Tinggal beli di toko kitab, cabut Sahih Bukhari sudah. Tinggal baca. Oh, dahulu Imam Bukhari tidak mengarang, yang ada kitabnya apa? Muwatta. Dari itu pun masih dalam kekurangan. Oleh karenanya setelah zamannya Imam Bukhari, ya, dan zamannya Imam Muslim ini, para ulama bersepakat bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini muttafaqun alaih. Ya, bersepakat seluruh umat bahwasanya kitab inilah kitab yang paling sahih. Ya, difahami, ya. Nah, pada zaman Imam Syafi'i, beliau juga masih belum menemukan hadis, ya. Maksudnya belum sempurna hadisnya. Jadi beliau berfatwa sesuai dengan hadis yang beliau dapatkan. Ya. Ternyata ada hadis baru, ada hadis yang sahih menyelisih pendapat beliau, maka kata beliau apa? Maka ucapanku tadi jangan diambil. Ya. Kenapa? Karena aku pada saat itu adalah orang yang belum berakal. Ya. Berfatwa, ya, tanpa mendapatkan hadis yang sahih. Kemudian kita lanjutkan, qala al-Hakim, ya, berkata Imam Hakim, ya. Al-Imam Hakim ini gurunya Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Sami'tu Abul Walid, ya. Qala, beliau berkata, ya. Al-Hakim rahimahullah berkata, aku mendengar Abul Walid ghairu marratin, ya, bukan cuma sekali, ya, berarti sering dengarnya, ya, bukan cuma sekali. Yaqul, beliau berkata, huddistu anni Za'far an Za'farani anna Syafi'i rahimahullah rawa yawman haditsan. Aku diceritakan, ya, dari Za'farani. Ya, biasanya aku diceritakan di sini, ya. Biasanya di sini ada perantaranya lagi, ya. Berarti beliau, ya, Al-Imam Abul Walid di sini, ya, beliau mendapatkan sanad dari Za'farani, ya. Tapi, ya, bukan secara langsung ada perantaranya. Ya, misalnya ana, ya, ana menceritakan, ya, tentang, ya, bahwasanya Syekh Ana, misalnya Syekh Shalih Kentush, ya, Al-Kentushi, beliau bercerita kepada teman-teman ana, ya, qadarullah, pada hari itu, ya, ana tidak mengikuti pelajarannya. Ternyata pada pelajarannya tadi, ya, Syekh bercerita bahwasanya, ya, hukum, ya, memakan ini adalah halal dan seterusnya. Nah, jadi Anda bilang hadis itu aku diceritakan. Berarti apa? Tidak mendengar langsung dari apa? Dari Syekh Shalal Kentusnya. Seperti ini. Berarti Abul Walid ini tidak mendengar langsung dari Ja'farani. Ada perantaranya, ya. Lakin di sini disebutkan oleh Syekhuna Yasin wasitatu mubham, ya. Kan tapi perantara di sini ya dimubhamkan. Ya. Tidak disebutkan. Anna Syafi'i rahimahullah rawa yawman haditsan. Ya. Lihat sini bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau meriwayatkan suatu hadis. Ya. Faqala sa'il. Maka berkatalah seorang penanya, "Ya Aba Abdillah, taqulu bihi?" Ya. Jadi, wahai Aba Abdillah, siapa Aba Abdillah ini? Hah? Aba Abdillah siapa? Imam Syafi'i ya. Kunyahnya Imam Syafi'i. Abu Hanifah siapa kunyahnya? Abu Hanifah. Kunyahnya siapa? Hah? Hah? Imam Hanafi kunyahnya Abu Hanifah. Yang lain? Hah? Kunyahnya Abu Hanifah. Abu Hanifah ya. Masyaallah ya. Jazakallahu khair. Ya, sering ya tadi tanya ya. Jadi kunyahnya Abu Hanifah katanya. Langsung kita mencari namanya atau mencari yang lainnya, padahal disebutkan oleh guru kita ya Abu Hanifah ya siapa? Abu Hanifah. Jazakallahu khair. Qala ya. Wahai Abu Abdillah ya, berkata penanya tadi, "Wahai Abu Abdillah, apakah engkau berpendapat dengan hadis tadi?" Ya, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Qala, ya, lihat. Ya. Imam Syafi'i marah. Ya. Imam Syafi'i marah, qala, "Tarani fi bi'atin aw kanisatin?" Tara alayya ziyya kuffar ziyal kuffar. Ya. Huwa da tarani fi masjidil muslimin alayya ziyul muslimin mustaqbilun qiblatahum arwi hadithan anin nabi sallallahu alaihi wasallam summa la aqulu bihi. Ya. Sini lihat ya. Kalau ada seseorang yang bertanya seperti ini, ya. Ini adalah seseorang yang orang mempunyai pemikiran yang sudah menyimpang. Ketika disebutkan hadis, coba masa kita bertanya lagi, apakah kau berpendapat dengan hadis ini? Hadisnya sahih. Ya, Imam Syafi'i marah. Ya, qala tarani fi bi'atin aw kanisatin. Apakah engkau telah melihatku bahwasanya aku berada di kuil? Ya, bi'ah ini tempat kuilnya apa? Atau gerejanya orang-orang apa? Yahudi. Au kanisatin atau gerejanya tempat apa? Nasoro. Apakah engkau pernah melihat aku berada di kuilnya Nasoro atau kuilnya atau gerejanya Nasoro atau gerejanya Yahudi? Tara alayya ziyal kufar. Apakah engkau melihatku bahwasanya aku ini seperti orang yang kafir? Seperti orang-orang yang kafir. Huwa za tarani fi masjidil muslimin alayya ziyul muslimin mustaqbilun qiblatahum. Ya. Dia pasti ya melihatku berada dalam masjidnya kaum muslimin. Ya. Dan dia juga melihatku bahwasanya aku ini seperti kaum muslimin dan aku menghadap kepada kiblatnya kaum muslimin. Arwi hadisan anin nabi sallallahu alaihi wasallam summa la qulubi. Ya. Kemudian aku meriwayatkan hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku tidak berpendapat dengan hadis itu. Ya. Imam Syafi'i marah. Bertanya kepada orang tadi, arwi hadisan. Apakah aku meriwayatkan suatu hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam summa qulubi? Kemudian apa aku tidak apa? Tidak berpendapat dengannya. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah ya bahwasanya para imam ya dari a'immatil muslimin, ketika mereka mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastilah beliau mengamalkan hadis tadi. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi atau Abu Hanifah, dan imam-imam yang lainnya, Az-Zuhri, Hammad, Imam Ibn Barak, dan seterusnya dari para imam, ketika mereka mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pendapat mereka. Kita lanjutkan ya. Jadi selesai ini perkataan Imam Syafi'i. Jadi ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Qala Abu Utsman, berkata Abu Utsman, siapa Abu Utsman di sini? Al-Imam As-Sabuni ya, pemilik kitab ini. Qidatus Salaf. Wal farqu baina ahli sunnati wa baina ahli al-bid'i annahum idza sami'u khabaran fi sifatir rabbi radduhu asla wa lam yaqbaluhu aw yusallimu lidh-dhahir thumma ta'awwaluhu bi ta'wilin yaqsiduna bihi raf'al khabari min aslihi wa ibtali. Cita apa? Wa ibtala apa? Wa ibtali i'mali ya. Wa ibtalu cita apa tulisannya? Entah berapa tulisannya. Enggak ada titik-titik semua. Ya di sini sebutkan ya oleh Syekh Yasin wa ibtala i'mal. Hila qulihim wa ara'ihim fi wa ya'lamuna haqqan yaqinan anna ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma qala. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni dan perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, dengan Ahlul Bid'ah bahwasanya Ahlul Bid'ah jika mereka mendengar berita tentang sifat-sifat Rabb, tentang sifat-sifat Rabb-nya, mereka menolak dasar hukum tadi, dasar dalil tadi, tolaknya. Walam yaqbaluhu au yusallimu lidh-dhahir, dan mereka tidak akan menerimanya, tidak akan menerimanya secara zahirnya. Summa ta'awwaluhu bita'wilin, kemudian mereka pun mentakwil-takwilnya tadi, mereka memalingkan maknanya dari aslinya. Yaqsidu nabi raf'al khabari min aslihi wa ibtala a'mal. Tujuannya agar menghilangkan khabar-khabar tadi dari dasar hukum tadi, dan juga agar kita tidak mengamalkan amalan tadi. Tidak meyakini keyakinan sifat-sifat tadi. Hiya liqulihim wa araihim. Mereka pun membuat makar dari akal-akal mereka dan pemikiran-pemikiran mereka, dan mereka pun mengetahui secara yakin dengan keyakinan yang hak bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma qala, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah azza wa jalla, id huwa kana arafa bir rabbi jalla jalaluh. Disebabkan bahwasanya nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling mengenal Rabb-nya jalla jalaluh min ghairihi, dari yang selainnya. Walam yaqul fihi illa haqqan wa sidqan wa wahyan. Qala Allah azza wa jalla wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang sesuatu melainkan ya, itu adalah yang hak, ya, yang jujur, yang benar, dan juga itulah wahyu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Surah An-Najm ayat 4 atau 3 sampai 4, ya. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata dari hawa nafsunya melainkan ucapan tadi, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, di sini ya, di sinilah ya, kita ambil faedah ya, bahwasanya ya, ahlul bid'ah ya, ahlul bid'ah itu mereka ya pada asal hukumnya ya, senang menyelisihi dalil-dalil yang zahir ya, yang jelas ya. Dan disebutkan di sini ya, bahwasanya ya, yang pertama ya, orang yang pertama ya, gurunya ya, dan juga orang yang paling pertama ya, kepalanya yang senang sekali ya, menolak dalil-dalil dari Al-Quran, ini namanya Jaham bin Sufwan ya. Beliau inilah pemimpinnya orang-orang yang senang menolak ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi coba lihat, ya. Dia mempunyai alasan yang logis, ya, bagi orang-orang yang tidak mempelajari agamanya. Ya, kata dia, Allah itu maha sempurna. Ya. Allah itu maha sempurna. Ya. Jadi tidak boleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan sifat-sifat. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala ya disifati dengan sifat-sifat ya, apalah perbedaannya dengan makhluk? Ya. Apa bedanya dengan makhluk? Ya. Misalnya katanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah punya tangan. Ya. Yadullahi mabsutah. Yadullahi maghlulah, ya. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ya. Bal yadahu mabsutatan, Allah bantah, bahkan tangan Allah itu terbuka lebar, terbentang luas ya. Kalau orang minta taubat diterima oleh Allah, kalau orang minta dikabulkan oleh Allah, dan seterusnya ya. Allah menetapkan sih dalam Al-Quran bahwasanya Allah memiliki tangan ya, dua tangan. Nah, kata si Jaham bin Safwan ini ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, lah apa bedanya dengan makhluk? Ya. Monyet punya tangan, ya. Manusia punya tangan, beruang punya tangan, ini punya tangan, dan seterusnya. Ya. Kalau seperti itu, ya. Kalau kita menetapkan Allah punya tangan, berarti kita menetapkan Allah itu adalah makhluk. Sama seperti kita. Sedangkan Allah, kata dia, maha suci dari penyerupaan dengan makhluk-makhluknya. Coba lihat ya. Coba lihat, kalau orang tidak belajar agama, iya ya, betul kamu. Kalau Allah disifati, ya apa bedanya dengan kita? pada Allah kan maha sempurna. Ya. Nah, oleh karenanya kata Jamin Sofwan, semua dalil-dalil yang menyebutkan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, punya tangan, punya wajah, ya, berbicara dan seterusnya, ya, seluruhnya ini, ya, kita tolak, ya, kita hapuskan, ya, dan kita tidak menerjemahkan tangan itu, yadun itu dengan tangan, tapi apa? Dengan kekuatan. Ya. Sedangkan kita, ya, bingung mencari jawabannya, maka dibantah oleh para ulama, ya, dengan logika juga dul awalan. Ya. Sekarang kata para ulama, sudah adzan enggak? Adzan dulu ya. Adzan belum? Sudah ya? Kita adzan dulu. Ya, kita lanjutkan. Ya. Jaham bin Sofwan, ya, mengatakan tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat-sifat seperti makhluknya. Ya. Nah, para ulama sudah membantahnya. Ya. Termasuk Syekh Rabi, ya, di sini. Ulama yang sejaman dengan kita yang masih hidup. Ya. Dan juga para ulama yang lainnya, ya, mereka mengatakan, ya, kalau, ya, kita memang, ya, ya, mengakui, ya, bahwasanya ucapan Jaham tadi, ya, itulah benar, maka katakan wahai Jaham, ya, dan pengikut-pengikutnya Al-Jahmiyah, katakan, ya, apakah sama tangannya monyet dengan tangannya manusia? Apakah sama? Hah? Orang yang bilang sama ini, ya, berarti belum pernah lihat monyet, ya, ya. Orang yang bilang sama berarti belum pernah lihat monyet. Apakah sama tangannya kucing dengan tangannya monyet? Apakah sama, ya, tangannya hewan-hewan yang lainnya, ya, tangannya buaya, tangannya gajah, apakah sama semuanya? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Tidak sama, pasti tidak sama. Nah, kata berlama, di antara makhluk Allah saja, ya, ya Allah subhanahu wa ciptakan, ini berbeda-beda. Ya, yang paling bagus tangan monyet ke tangan manusia? Hah? Tangan manusia, ya, jangan sampai kebalik, ya. Bahwasanya kalau kebalik, ya, mengingkari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia inilah sebaik-baik penciptaan. Nah, di sini kita ambil faedah kata berlama, kalau saja, ya, Jaham bin Sofwan, ya, dan pengikutnya ini, ya, tujuannya untuk mentanzih Allah, mensucikan Allah agar tidak menyerupakan Allah, sekarang bisakah diserupakan manusia dengan monyet dalam hal tangan baru, ya, baru dalam hal tangan, gimana kalau wajah diserupakan? Hah? Hah? Pasti marah kita, kan? Pasti apa? Kita marah, ya. Dan disinilah, ya, kata para ulama, sedangkan tangan-tangan makhluk saja berbeda-beda, apalagi tangan Allah yang maha sempurna, pasti berbeda. Tangan makhluk kita serupakan sebagaimana tangan makhluk, ya, sebatas, ya, terbatas kemampuannya. Adapun tangan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah maha sempurna. Allah menciptakan, ya, langit dan bumi ini dengan tangannya. Lihat, menciptakan langit dan bumi dengan tangannya. Kita sudah mengetahui, ya, yang paling besar apa? Makhluk yang Allah ciptakan apa? Arsy-Nya. Sedangkan, ya, arsy itu bukan termasuk langit dan bumi. ya kan? Sedangkan langit, 7 lapis langit ini dibandingkan kursi sebagai apa? Perbandingannya 7 lapis langit dibandingkan kursi bagaikan apa? Bagaikan? Hah? Bagaikan? Koin, ahsan ya. 7 koin dilemparkan di apa? Di perisai. Itu besarnya kursi. Tahu perisai? Hah? Ya gitu, pelindung buat perang. Ya. Kalau orang dulu sebelah kirinya perisai, sebelah kanannya pedang. Ya. Perang seperti itu. Jadi 7 koin tadi, 7 dirham dilemparkan ke kursi tadi, dilemparkan ke perisai tadi, ini sama seperti 7 lapis langit ya, dilemparkan ke kursi Allah Azza wa Jalla. Ya. Sedangkan ya, kursi Allah ya, dengan arasy Allah bagaikan apa? Bagaikan apa kemarin? Bagaikan apa nih? Gelang ya. Bagaikan gelang dilempar di mana? Di padang pasir yang luas. Subhanallah ya. Lihat ya. Kita sama langit 7 besar mana? Besar kita. Hah? Itu bari lapis langit 7 ya. Bandingkan bumi saja dulu. 7 lapis bumi. Tidak ada apa-apanya kita nih. Ya. Dibandingkan kursi apalagi? Dibandingkan arsy Allah apalagi? Apalagi Allah yang apa? Yang menciptakan semua. Allahul Khaliq. Ya. Allah lah yang pencipta dan kita semua ini adalah makhluk ya. Kita semua ini apa? Makhluk. Makhluk itu apa artinya? Yang diciptakan. Nah, di sini kita ambil faedah kata para ulama bahwasanya ya, tidak boleh kita menolak sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ya, ini sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa Taala yang paling sempurna. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa Taala Maha melihat ya. Sebutkan indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Lihat Allah Subhanahu wa Taala Maha melihat ya. Dan hanya milik Allah lah perbendaharaan ilmu-ilmu ghaib ya. Perkara-perkara ghaib itu hanya Allah saja yang mengetahuinya, tidak ada yang lain. Allah mengetahui apa yang terjadi di daratan. Allah juga mengetahui apa yang terjadi ya, di lautan. Bahkan dalam hadis Allah mengetahui ya, berapa jumlah ya, ikan yang ada di lautan. Allah mengetahui berapa jumlah semut. Sebutkan lagi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan Allah mengetahui ya, dedaunan-dedaunan yang jatuh ya, setiap detiknya. Apalagi di bawah detik apa? Hah? Second di bawah detik ya. Second ya detik ya. Apa di bawah detik? Ya terserah antum ya, cari sendiri. Katanya ada lagi di bawah detik ya. Detik ini masih ada lagi di bawahnya. Nah, di sini kita ambil faedah Allah Maha melihat. Ya, penglihatan Allah Subhanahu wa Taala sampai detailnya pun Allah tahu. Sudah kita gini, ya. Kalian punya pohon di rumah kan? Depan rumah. Ya, hitung setiap hari berapa jatuhnya. Hah? Apalagi yang punya 5 pohon, pusing hitungnya itu. Ya, satu pohon aja pun ya, susah hitungnya, ya. Bahkan kalau jatuh ke halaman tetangga, ya. Bisa rabut tetangganya, ini pohonnya ngasih buahnya ndak ya, daunnya jatuh ke kita dan seterusnya ya. Nah, di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya sifat-sifat Allah ini adalah sifat yang sempurna, berbeda dengan makhluknya. Oleh karenanya kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, tugas kita hanya bah mengimani saja. Tugas kita cukup itu, mengimani saja. Apa yang Allah sebutkan di Al-Quran, apa yang Allah sebutkan melalui ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup apa? Diimani, jangan coba-coba apa? Ditolak, sebagaimana pendapatnya Jaham bin siapa? Bin Safwan. Siapa Jaham bin Safwan ini? Pemimpinnya apa? Pemimpinnya Jahmiyah yang menolak dalil-dalil tentang semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.